الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Berkata المؤلف حفظه الله تعالى الباب العاشر، باب yang ke-10، في صلاة الجمعة، yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar salat Jumat. Dan disebut salat ini dengan salat al-Jum'ah nisbah kepada hari di mana salat tersebut dilaksanakan dan ditegakkan oleh kaum muslimin, yaitu salat al-Jum'ah. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini, di mana Allah Azza wa Jal telah memilih hari Jumat sebagai hari raya bagi kaum muslimin, umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan hari yang terbaik dari hari-hari yang lain dalam sepekan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam alaihissalam diciptakan dan dimasukkan ke dalam al-jannah dan dikeluarkan darinya, dan tidak tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tidak tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaum, sebaik-baik hari. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih hari yang terbaik dari umat ini. Berbeda halnya dengan kaum Yahudi An-Nasara, di mana mereka memilih selain dari Jumat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Dalam hadis al-muttafaq alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahum min ba'dihim." Bahwa kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun terbelakang, akan tetapi kami, yakni umat Nabi alaihissalam yang terdahulu, yang lebih diutamakan pada yaumul qiyamah. Hanya saja mereka diberikan Alkitab sebelum kita, dan kita diberikan setelah mereka. وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. Dan hari di mana mereka menjadikan sebagai hari keutamaan mereka berselisih. Fahadana Allahu lah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat ini. Memberi hidayah kepada kita dengan hari yang menjadi pilihan kaum muslimin, fahum lana fihi taba'. Maka kita menjadikan dan menetapkan hari itu sebagai hari yang mulia, hari yang agung, sebagai hari raya. Fal yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Sementara orang-orang Yahudi mereka keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, dan Nasara yang setelahnya, itu hari Ahad. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan di hari Jumat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha wa dalilu dhalik. Apa hukum melaksanakan salatul Jum'ah dan dalilnya? Al-jum'atu fardu ainin 'ala ar-rijal. Bahwa menegakkan salatul Jum'ah merupakan fardu ain kepada seluruh lelaki. Dan telah terjadi kesepakatan para ulama dalam hal ini, disebutkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah dan yang lainnya dari para ulama tentang ijma' bahwa salatul Jum'ah merupakan fardu ain. Kata Ibn al-Munzir, ajma'a ahlul ilm ala anna al-jum'ata wajibatun ala al-ahrar al-balighin alladhina la uzra lahum. Telah bersepakat para ulama bahwa menegakkan salatul Jum'ah merupakan kewajiban kepada kaum lelaki yang merdeka, yang telah mencapai usia baligh, dan mereka tidak memiliki uzur. Dan dalil-dalil tentang wajibnya disebutkan dalam Al-Qur'an Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di qaulihi subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalil dari Al-Qur'an Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ditegakkan, dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah dan tinggalkan jual beli. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla min yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Dan ada dua bacaan yang masyhur dari para qurra. Sebagian membaca al-jum'ah dengan mim yang disukun, al-jum'ah, seperti yang diriwayatkan dari al-A'mash. Dan sebagian para qurra membacanya dengan dhammah, mim yang didhammah, al-jum'ah. Dan disebut hari itu hari Jumat disebabkan karena pada hari itu kaum muslimin mereka berkumpul, mereka menjadikannya sebagai hari raya. Perintah kepada zikrullah, wal aslu fil amri annahu yakhdhul wujub. Asal hukum perintah menunjukkan wajibnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berangkat untuk menegakkan salatul Jum'ah merupakan kewajiban terhadap setiap muhtalim yang telah mencapai usia baligh dan tidak memiliki uzur. Hadis diriwayatkan An-Nasa'i. wa qawlihi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya sebagian kaum itu mereka berhenti dari meninggalkan salat-salat Jumat, atau Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka, kemudian mereka termasuk di antara orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dan ancaman yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya maka dia terjatuh ke dalam dosa, bahkan dosa besar, yang menunjukkan wajibnya menegakkan salatul Jumat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata An-Nawawi rahimahullah, fihi anna al-jum'ata fardhu 'ain. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Jumat hukumnya fardhu 'ain. Walil hadis al-ati ba'da qalil, dan hadis yang akan disebutkan setelahnya. Wa fihi, dan disebutkan dalam riwayat tersebut, al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim. Jumat itu merupakan hak yang wajib atas setiap muslim. Akan disebutkan hadis ini berikutnya pada permasalahan yang kedua, yang juga menunjukkan wajibnya menegakkan salatul Jumat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan tadi. Beliau menjadikan itu pula sebagai dalil wajibnya menegakkan salatul Jumat. Dalam riwayat tersebut disebutkan wa hadza yaumuhum alladhi furida alaihim. Dan ini adalah hari, yaitu hari Jumat, adalah hari yang diwajibkan atas mereka. Yani diwajibkan atas mereka salat, salatul Jumat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam babnya, babu fardhil Jumat. Bab wajibnya menegakkan salat Al-Jumat. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah. Demikian pula ijma' para ulama tentang wajibnya menegakkan salatul Jumat bagi kaum lelaki yang telah mencapai usia baligh, yang tidak memiliki uzur, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat Al-Jumat. Ada orang-orang tertentu yang dikecualikan dari hukum wajibnya yang berikutnya insyaallah taala akan disebutkan pada permasalahan yang kedua. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.